من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk membahas salah satu kajian Islam, salah satu hukum dari hukum-hukum Islam, yaitu tentang puasa Ramadan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita sudah di akhir-akhir bulan Syaban, yang beberapa hari lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita berharap Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa puasa pada bulan Ramadan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sebagai penyemangat buat kita semua bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang merupakan kesempatan besar dan peluang besar bagi kita semuanya untuk memperbanyak amal saleh. Karena pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mempermudah untuk kita jalan untuk beramal saleh. Bahkan Allah melipatgandakan sebagian pahala-pahala yang dilakukan pada saat-saat tertentu pada bulan Ramadan. Oleh karenanya, selaku seorang muslim yang hendak memperoleh atau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jangan sampai dibiarkan lewat begitu saja dengan amalan yang tidak seberapa. Bahkan kita harus memacu diri kita untuk beramal lebih baik dan lebih banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa pada bulan Ramadhan dengan iman, meyakini bahwa itu merupakan kewajiban dari Allah, wa ihtisaban, betul-betul mengharap pahala dari Allah, bukan karena hal yang lain, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Begitu pula disabdakan Rasulullah yang mirip dengan itu, untuk mereka yang melakukan ibadah salat tarawih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam Ramadan, yakni salat tarawih sepanjang Ramadan, bukan hanya di depannya saja atau di belakangnya saja, tapi qama Ramadan, selama bulan Ramadan ia melakukan salat tarawih, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ikhwan fillah rahimakumullah, belum lagi di sana ada malam Lailatul Qadar. yang amalan di saat itu dilipat gandakan menjadi berlipat-lipat, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun kurang lebih. Ya, Allah Azza wa Jal memperbanyak pahala bagi orang yang melakukan ibadah pada saat tertentu dengan amalan yang tidak seberapa, hanya berapa jam kita lakukan semalam, tidak lama sebetulnya, tapi perlu kesabaran, perlu kesungguhan, dan tentu perlu keikhlasan dan ittiba, mengikuti Rasulullah dalam tata cara ibadah tersebut. Dengan itu akan diperoleh pahala besar. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada kesempatan ini ya sedikit kita akan murajaah, mengulang kembali apa yang sebelumnya telah kita ketahui dari hukum-hukum puasa, agar kita menjalani ibadah puasa ini dengan semangat, dengan penuh mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimakumullah, telah disebutkan juga tentang pahala seorang yang berpuasa. Satu kali puasa, satu hari puasa, pahalanya begitu besar. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma yawman fi sabilillah illa ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bidzalikal yawm an wajhihi an-nara 70 kharifa. Tidak seorang pun hamba yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan menjauhkan dengannya, dengan puasa sehari tersebut, menjauhkan neraka dari wajahnya sejauh perjalanan 70 tahun. Sabina kharifa, sejauh perjalanan 70 tahun. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini walaupun puasa sunnah, jaminannya begitu besar, pahalanya begitu besar. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul karena Allah, akan dijauhkan dari neraka sepanjang perjalanan 70 tahun. Sekali lagi, ini puasa sunnah. Bagaimana dengan puasa yang wajib? Yang wajib jelas afdal, lebih utama daripada yang sunnah. Maka seorang berpuasa selama bulan Ramadan, satu hari demi satu hari dia lakukan, maka sekian banyak pahala dia peroleh dan semakin dijauhkan dari api neraka. Nas'alullah dzalik, kita berharap pahala tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, masih banyak lagi keutamaan-keutamaan tentang puasa. Semoga apa yang kita sebut dari hadis-hadis cukup menjadi motivasi buat kita, menjadi tasyi', penyemangat buat kita untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan semangat berpuasa dan semangat ibadah-ibadah yang lain. Karena ibadah pada bulan Ramadan bukan hanya puasa. Di samping puasa tadi kita sebutkan salat tarawih, yang mungkin di luar bulan Ramadan kita kurang rutin dalam melakukan salat malam. Kalaupun salat mungkin kita lakukan, yakni tidak lengkap 11 rakaat. Terkadang ya 3 rakaat, terkadang mungkin cuma 1 rakaat, atau mungkin terkadang lebih, atau mungkin genap. Tapi yang jelas, di luar bulan Ramadan tidak serutin ketika bulan Ramadan. maka ini sekali lagi juga kesempatan besar kita bisa melakukan qiyamul lail pada bulan Ramadan, yaitu salat tarawih secara utuh, secara lengkap, dengan pahala yang lebih daripada salat-salat sunnah sebelumnya. Ibadah pula pada bulan Ramadan juga yang perlu ditekankan adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Karena Ramadan dengan Al-Quran hubungannya sangat dekat. Ya, turunnya Al-Quran pertama kali di bulan Ramadan. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam ayatnya, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang Allah turunkan padanya Al-Quran. Ya, turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia juga pada bulan Ramadan. Seperti disebutkan sebagian ulama, saya ingat saya Ibn Abbas menyebutkan hal itu. Oleh karenanya Ramadan sangat identik dengan Al-Quran. Maka dari itu dia tiap malam dari bulan-bulan Ramadan, Malaikat Jibril datang untuk membaca Al-Quran bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadarus Qurannya Rasulullah bersama Jibril. Ya, ikhwani fiddin rahimakumullah. Begitu pula para sahabat Nabi perhatian besar terhadap hal itu. Para ulama kita terhadap bacaan Al-Quran dan hafalan Al-Quran di bulan Ramadan sangat besar perhatian mereka. Nah, kita pun juga berusaha untuk menggunakan kesempatan Ramadan dengan banyak-banyak ibadah membaca Al-Quran atau menghafal Quran. Ya. Di samping itu juga termasuk yang diutamakan untuk dilakukan pada bulan Ramadan adalah bersedekah. Bersedekah ini juga diperhatikan secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Diperhatikan secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dermawan, paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Dan lebih dermawannya Rasulullah itu kalau bulan Ramadan. Di hari-hari biasanya sudah paling dermawan, di bulan Ramadan lebih lagi. Ya. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Kemudian disebutkan di akhir hadis tersebut, ya, bahwa Rasulullah SAW ketika dalam keadaan seperti itu di bulan Ramadan, kana ajwada minar rihil mursalah. Beliau lebih dermawan daripada angin yang berhembus, ibaratnya begitu. Angin yang berhembus akan mengenai siapa saja, ya, sehingga seolah-olah kedermawanan Rasulullah itu akan mengenai siapa saja. Nah, ini menunjukkan bahwa sedekah juga merupakan amalan yang lebih ditekankan di bulan Ramadan. Karena demikianlah perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ikhwan fillah azzakumullah, di samping tadi yang kita sebut, ya, puasa, kemudian apa? Salat malam, kemudian baca Quran, kemudian bersedekah. Nah, tentu amal yang lain juga, dan juga yang lebih ditekankan lagi adalah menjauhi maksiat. Kalau tadi sifatnya aktif berbuat, ya, yang ini sifatnya pasif, diam, dan tidak mendekat-dekat kepada maksiat, apalagi melakukan maksiat. Ini juga amalan besar yang sangat ditekankan pada bulan Ramadan. Ya. Ikhwani fil din rahimakumullah, telah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa riwayat yang menunjukkan tentang lebih ditekankannya untuk menjauhi maksiat di bulan Ramadan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bihi wal jahl falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa saja yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan mengamalkan kedustaan-kedustaan itu, serta perbuatan jahil, maka Allah SWT tidak membutuhkan kepada ibadah puasanya. Ya. Falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu. Allah enggak membutuhkan kepada amalannya tidak makan, tidak minum, yakni puasa. Nah, ini menunjukkan bahwa menjauhi amal-amal maksiat tersebut sangat ditekankan ketika bulan Ramadan. Walaupun di selain Ramadan jelas diperintahkan ya masing-masing kita untuk menjauhi maksiat, tapi saat Ramadan lebih-lebih lagi perhatiannya harus lebih besar, kehati-hatiannya harus lebih besar, agar benar-benar puasa kita berkualitas, puasa kita diterima oleh Allah SWT, dan tujuan daripada puasa itu terwujud, yaitu ketakwaan sebagaimana yang telah disebut dalam ayat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, kalau kurang lebih 5 hal tadi ya globalnya kita betul-betul perhatikan ya, maka insyaallah ibadah puasa kita akan benar-benar membuahkan hasil. Ibadah kita akan mencapai tujuannya. Puasa kita akan mencapai tujuannya. Ya, ini yang perlu kita tekankan. Ikhwani fi din rahimakumullah, tentunya amalan-amalan yang biasa rutin dilakukan pada hari-hari sebelumnya, salat wajib 5 waktu, ya, berbakti pada orang tua dan lain-lain, itu jelas mesti, ya kan? Itu hal-hal yang sifatnya pokok yang rutin dilakukan. Nah, itu plus apa yang tadi disebutkan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Selanjutnya kita akan membahas beberapa hukum yang terkait dengan puasa. Pertama tentang ya, masuknya bulan puasa. Ditandai dengan apa, diketahui dengan apa masuknya bulan puasa itu. Disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhi, bahwa ada 3 cara untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan. Yang pertama adalah ru'yatul hilal, melihat hilal. Nabi bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumuhu." Kalau kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Cara yang kedua adalah dengan menggenapkan. Dengan menggenapkan. Menggenapkan, yakni ketika bulan yang sebelumnya tidak di tidak dilihat bulan atau hilal, maka otomatis bulan sebelumnya digenapkan menjadi 30. Ya, setelahnya baru Ramadan. Cara yang ketiga adalah dengan persaksian seseorang yang melihat. seseorang bersaksi, bersumpah bahwa dia telah melihat hilal, maka persaksiannya itu disampaikan kepada penguasa yang berwenang dalam hal ini, untuk kemudian penguasalah yang mengumumkan masuknya bulan Ramadan berdasarkan persaksian orang tersebut. Nah, salah satu dari tiga cara ini cukup untuk apa? Menetapkan masuknya bulan Ramadan. Selanjutnya, waktu berpuasa. Waktu berpuasa diawali dengan terbitnya fajar shadiq dan diakhiri dengan masuknya waktu maghrib atau tenggelamnya matahari. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ila al-lail." Maka kulu washrabu, makan dan minumlah kalian sampai jelas benang yang putih dari benang yang hitam. Ini perumpamaan. Maksudnya di sini adalah terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu fajar yang itu sebagai tanda masuknya waktu subuh. Karena ada fajar kadzib. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Nah, fajar shadiq itu adalah waktu fajar yang menandakan masuknya waktu salat subuh. Kalau dulu, yakni terutama di padang pasir yang terang, mungkin mudah melihat cahaya fajar itu. Tapi kalau di alam kita agak kesulitan kita, karena mendung, karena banyak lampu sekarang, ini agak kesulitan. Ya, yang jelas penetapan waktu dengan jadwal yang ada, insya Allah sudah mencukupi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma atimmu siyama ila al-lail." Kemudian sempurnakan puasa itu sampai malam. Nah, malam yang dimaksud adalah awal malam. Berarti masuknya waktu maghrib. Sempurnakan puasa sampai waktu malam. Masuknya waktu malam yaitu waktu maghrib. Nah, inilah waktu berpuasa, yaitu antara terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari, yaitu masuknya waktu maghrib. Ikhwani fillah rahimakumullah, terkait dengan puasa ini didefinisikan oleh para ulama apa itu puasa. Puasa adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubish shams fi niyyah. Berpuasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niat. Nah, ini definisi daripada puasa. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit matahari, terbit fajar sampai tenggelam matahari dengan niat. Ya. Dikatakan dengan niat agar membedakan antara puasa yang benar-benar puasa yaitu ibadah karena Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri atau tidak makan dan minum tapi bukan ibadah. Ada orang enggak makan dan minum karena apa? Mau operasi. Nah, niatnya apa? Niatnya mau operasi. Ya, lain, itu bukan ibadah. Ada orang yang enggak makan dan minum, kenapa? Memang enggak ada makanan dan minuman. Ya. Ya, bukan ibadah. Jadi harus ada niat untuk membedakan antara ibadah dengan yang bukan ibadah. Ya. Kemudian dikatakan tadi menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Nah, apa itu pembatal puasa? Pembatal puasa yang pertama adalah makan, ya, dan minum. Makan dan minum. Yang kedua adalah al-jima. Ya. Yang ketiga adalah menyengaja muntah. Menyengaja muntah. Yang keempat adalah haid dan nifas. Haid dan nifas. Ini adalah inti-inti dari pembatal puasa. Ya, ini adalah inti-inti dari pembatal-pembatal puasa. Pertama, makan dan minum. Ya. Jelas disebutkan dalam ayat tersebut yang tadi kita baca. Awalnya perintah makan dan minum. Fakulu washrabu sampai terbit fajar. Habis itu tahan. Berarti kalau makan dan minum, dia tidak puasa. Terkecuali yang makan dan minum karena lupa. Maka Nabi bersabda, man nasiya, ya, man soma fa'akala au syariba au fanasiya wa akala au syariba falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu. Siapa yang puasa lalu makan atau minum, ya, karena lupa, maka sempurnakan puasanya. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqah, itu diberi makan oleh Allah dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang puas, yang lupa. Adapun yang tidak lupa, maka jelas batal puasanya dengan makan dan minum. Kemudian yang kedua tadi kita sebutkan al-jima, itu juga terkait dengan ayat-ayat puasa itu, ya. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal itu, fal ana bashiruhunna, sekarang gauli mereka, yakni istri-istri kalian. Kemudian seterusnya, kemudian perintah makan dan minum, kemudian ya dilakukan itu sampai sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nah, urutan ayat tersebut juga menunjukkan bahwa menggauli istri juga membatalkan puasa. Jelas. Bukan hanya itu, bahkan ada konsekuensi hukum yang lain, yaitu apa? Ya, membayar kafarah yang cukup berat, puasa 2 bulan berturut-turut dan seterusnya. Nanti ada hukumnya tersendiri. Kemudian yang ketiga tadi sudah disebut, kenapa? At-taqayyu, menyengaja muntah. Ya. Ini juga termasuk salah satu pembatal puasa. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, man ghalabahul qai falaysa alaihi alqada wa man istaqa'a falyaqdi. Man zara'ahu al-qay fala qada alaihi wa man istaqa'a falyaqdi aw fa alaihi al-qada. Siapa yang terdorong oleh muntahnya, enggak kuat, maka tiba-tiba muntah tanpa dia sengaja, maka tidak ada qada. Dan siapa yang menyengaja muntah, maka dia harus mengqada. Ya, adapun haid dan nifas, maka jelas juga, ya, seorang yang haid tidak wajib berpuasa, bahkan tidak boleh berpuasa. Begitu pula yang nifas, sama hukumnya dengan haid. Ya, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalik fa nu'maru fi qada'i shaum wa la nu'maru fi qada'i shalah. Dulu kita haid, maka dulu kita diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak mengqada salat. Nah, ini pokok-pokok pembatal puasa. Kita telah sebutkan beberapa pembatal puasa. Di sana ada beberapa hal yang juga termasuk pembatal puasa, walaupun ada khilaf di antara ulama. Sebagian menguatkan itu sebagai pembatal, sebagian menguatkan tidak. Di antaranya adalah berbekam. Berbekam ini diperselisihkan oleh ulama, apakah membatalkan puasa atau tidak. Pendapat yang lebih kuat, berbekam tidak membatalkan puasa. Pernah di awal-awal Islam atau di awal-awal hukum ini puasa, Nabi menghukumi orang yang berbekam telah batal puasanya. Tapi di hukum berikutnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan berbekam hijamah dan beliau tidak membatalkan puasanya. Kemudian termasuk yang diperselisihkan oleh ulama adalah yakni zaman sekarang ini infus, ya. Infus ini termasuk diperselisihkan oleh ulama apakah membatalkan puasa apa tidak. Pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, ini ada perinciannya. Kalau infus tersebut memang berisi sari makanan, ya, infus yang seperti itu membatalkan puasa. Kemudian suntik, suntik yang itu adalah obat, itu tidak membatalkan puasa. Berikutnya mencicipi makanan. Mencicipi makanan, pendapat yang lebih kuat, tidak membatalkan puasa. Ada sebagian riwayat dari sebagian sahabat, saya ingat saya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menegaskan yang seperti itu, bahwa itu tidak membatalkan puasa. Tentunya mencicipi untuk dibuang kembali, ya, bukan kemudian ditelan. Kalau ditelan ya batal puasanya. Kemudian berikutnya adalah memakai obat tetes mata, tetes telinga. Pendapat yang lebih kuat, itu tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan puasa. Obat tetes mata atau tetes telinga tidak membatalkan puasa. Dulu sebagian sahabat melakukan iktihal, yakni memakai celak, yaitu juga masuk ke mata tentunya sebagiannya, dan dibolehkan oleh sahabat tersebut. Siwak, siwak dibolehkan baik di awal siang maupun di akhir siang, semuanya dibolehkan. Di zaman ini sikat gigi dan pemakaian pasta gigi juga diperbolehkan, tapi dengan penuh kehati-hatian, jangan sampai ada yang larut masuk. Selanjutnya, di samping pembatal-pembatal puasa, seorang yang berpuasa hendaknya juga perhatian terhadap pembatal pahala puasa. Ya. Jangan hanya besar perhatian pada pembatal puasanya, sementara tidak perhatian dengan pembatal pahala puasa. Ini yang banyak sekali orang-orang terjerumus padanya. Banyak umumnya manusia seperti itu. Yang penting puasanya tidak batal. Dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan pembatal puasa sejak awal sampai akhir. Tapi kenyataannya perilakunya antara saat puasa dengan tidak puasa sama saja, sehingga melakukan maksiat di saat berpuasa bagi dia seperti biasa saja, seolah tidak ada pengaruh. Padahal bisa jadi puasanya memang tidak batal, tapi juga tidak dapat pahala puasa. Telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Rubba shaim hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Bisa jadi orang itu berpuasa, tapi bagian dari puasanya hanya lapar dan dahaga. Pahala dari puasanya, balasan atas puasanya adalah lapar dan dahaga saja, enggak dapat pahala. Ini menunjukkan puasanya sah dalam arti tidak batal, tapi juga tidak dapat pahala apa-apa. Hadis yang tadi kita sebutkan juga, ya, bahwa Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan puasa orang tersebut ketika tetap melakukan hal yang tadi kita sebutkan. Ya, oleh karenanya kita harus perhatian pula dalam bab ini dengan perhatian yang besar. Kita berhati-hati dari berbagai amalan kemaksiatan. Di antara yang disebutkan tadi dalam hadis yang kita baca, yang Nabi sebutkan adalah ucapan termasuk dari pembatal pahala puasa atau yang mengurangi pahala puasa. Ya, bisa jadi memang menghilangkan sama sekali, bisa jadi mengurangi. Ini sesuai dengan kadar pelanggaran yang dia lakukan. Seperti tadi disebutkan dalam hadis, qauluz zur, ucapan-ucapan dusta. Ya. Yang kedua, al-amal bihi, yakni perbuatan-perbuatan yang itu tindak lanjut daripada ucapan-ucapan dustanya itu. Kemudian al-jahl, amalan jahil, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Ya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, al-laghu war-rafas. Al-laghu itu ucapan-ucapan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang tidak ada maslahatnya, tidak ada faedahnya, ya, ucapan yang omong kosong lah, lagu. Arrofat, berikutnya arrofat itu omongan-omongan yang jorok, ya, yang saru, nah, itu namanya arrofat. Nabi sebutkan dalam hadis, innamas siyam minal lagwi warrofat. Puasa yang sungguhnya itu puasa menahan diri dari al-lagwu dan ar-rafasu. Ya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain, termasuk yang mengurangi pahala puasa adalah, atau berpengaruh dalam pahala puasa seseorang adalah apa? Mencela, mencerca, yakni bertengkar mulut. Begitu pula berteriak-teriak, ya, ucapan-ucapan yang tidak menggambarkan akhlak yang baik, teriak-teriakan yang seperti itu. Dalam hadis Nabi katakan, la tasabba wa anta shaim. Jangan kamu bertengkar mulut sementara kamu sedang berpuasa. Sementara juga di sisi yang lain Nabi justru menyuruh kita untuk apa? Ketika ada orang mencela kita, fa in sabbahu ahadun falyaqul inni shaim. Kalau seseorang mencela kalian, ucapkan kepadanya, saya ini sedang berpuasa. Ya. Nah, ini untuk mengingatkan dia, jangan memperlakukan dirinya seperti itu. Sedang berpuasa, enggak pantas bertengkar mulut. Di samping dia juga mengingatkan dirinya bahwa dia sedang berpuasa, supaya tidak membalas ejekan omongan yang kasar dan kotor dari orang lain. Ya. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW, fa idza kana yawm shaum ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Apabila pada hari puasanya seseorang di antara kalian, jangan dia berkata perkataan yang corok, jangan pula dia berteriak-teriak. Ya. Nah, ini beberapa hal yang disebut dalam hadis Nabi SAW tentang perkara-perkara yang mesti dijauhi oleh seorang yang berpuasa, karena bisa mengurangi pahala puasa atau bahkan menggugurkan pahala puasa. Tentu apa yang disebutkan itu sebagai isyarat bagi pelanggaran-pelanggaran yang lain. Kalau tadi kita sebutkan beberapa contoh tadi, ya ambil misalnya satu saja, yaitu al-lagu, omong kosong, ya omongan-omongan yang nggak berfaedah. Ini sudah nggak pantas bagi orang yang berpuasa, apalagi selebihnya, ya omongan yang itu adalah ghibah, mengumpat orang, namimah, mengadu domba, ya begitu pula yang lain dari perkataan-perkataan yang bertentangan dengan agama, ya lebih-lebih lagi, ya. Ketika tadi disebut oleh Rasulullah, kalau kamu dicela, fa in sabau ahadun falyaqul inni mar'un shaim. Katakan kepadanya, saya ini orang sedang puasa. Atau diganggu orang, qatalahu au qatalahu falyaqul inni mar'un shaim. Ada orang mengganggu, katakan, saya ini sedang puasa. Nah, artinya itu sikap orang berpuasa tidak apa? Menyambut gangguan orang. Dicela ikut mencela. Diganggu membalas tidak, diusahakan tidak. Nah, kalau ini dilarang, apalagi sampai memukuli orang, nendangi orang, ya menganiaya orang, ya lebih-lebih lagi. Nah, itulah hakikat puasa yang sesungguhnya. Jadi puasa yang sesungguhnya bukan hanya seorang menahan dari lapar dan dahaga, itu apa salah satu dari bagian puasa yang sifatnya fisik kita. Puasa yang kedua tadi, puasa dari amal-amal maksiat, ya perbuatan-perbuatan yang terlarang. Puasa itu artinya apa? Puasa itu kan artinya al-imsak, menahan diri. Nah, ternyata menahan diri tersebut bukan hanya menahan diri dari makan dan minum dan pembatal puasa, tapi menahan diri juga dari pembatal pahalanya. Menahan diri dari sesuatu yang terlarang, maksiat-maksiat tersebut. Ya, makanya kesimpulan dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyid, beliau mengatakan, as-sha'im huwa alladhi shamat jawarihuhu 'anil asam. Orang yang berpuasa itu adalah orang yang anggota badannya berpuasa dari dosa-dosa. Iya. Jadi kesimpulannya begitu. Puasa yang sesungguhnya adalah menahan diri dari perbuatan dosa-dosa. Nah, ini mencakup pembatal puasa, sebagiannya itu jelas dosa, dan pembatal-pembatal pahalanya tadi. Makanya kata ulama yang lain, kalau orang puasa sekedar tidak makan tidak minum, ini puasanya awam, puasanya orang awam, ya begitu. Yang di pasar teriak-teriak, yang ngobrol sana kemari, mengumpat, ya mengadu domba, ya masih saja, hanya saja nggak makan nggak minum, ya banyak sekali. Nah, ini puasanya awam seperti itu, ya. Puasa tapi pergaulan bebas, laki-laki perempuan, ya sana kemari, boncengan, na'udzubillah, ya SMS-an atau chattingan dan lain-lain, ya tetap saja. Nah, ini puasa apaan seperti itu? Ya, malah nunggu buka puasa sambil berdua-duaan. Nah, ini lebih parah lagi. Nah, apa artinya puasa kalau seperti itu? Puasanya orang awam, sekedar tidak makan, tidak minum. Nah, puasanya al-khassah, orang yang lebih khusus, ya, adalah puasanya orang yang bukan saja tidak makan, tidak minum, tapi juga dia meninggalkan maksiat-maksiat. Nah, ini orang-orang yang khusus, level yang lebih tinggi seperti itu. Ya, puasanya yang lebih khusus lagi bukan hanya meninggalkan maksiat secara lahiriah, secara batin pun ya pikirannya selalu tersibukkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari pikiran-pikiran yang buruk. Ini level yang lebih tinggi lagi. Nah, kita berharap yang jelas kita tidak seperti puasanya orang-orang awam. Syukur bisa khas, yang level di atasnya khusus, lebih bagus lagi khasatul khasah, ya tingkatan yang lebih tinggi lagi, khususnya orang yang khusus. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, hukum-hukum yang berikutnya adalah terkait dengan sahur. Ya, sahur disunahkan. Terkait dengan sahur, beberapa amalan di antaranya adalah apa? Mengakhirkan waktu sahur, yakni tidak sahur jam 3, jam 2 habis itu sudah. Ini puasanya jadi panjang banget gitu. Ya. Mulai puasa belum waktunya jadinya. Puasa yang disunahkan atau sahur yang disunahkan adalah di akhir-akhir waktu, yaitu mendekati waktu subuh. Dan tidak ada apa imsak sebelum itu, karena imsak itu ya itu kehati-hatian, tapi semuanya tidak ada dasarnya. Coba lihat ayat itu. Allah mengatakan apa? Fakulu washrabu hatta yatabayyan al-khaytul abyadu minal khaytul aswad. Makan dan minumlah kalian sampai jelas waktu fajar. Jadi ada imsak apa enggak dalam ayat itu? Jelas enggak ada. Ya. Di dalam hadis yang lain Nabi katakan, idza azzana Bilal fakulu washrabu hatta yu'azzin ibnu ummi Maktum. Kalau Bilal adzan, makan minum kalian. Nah, adzan Bilal itu sebelum waktu subuh. Jadi subuh ada dua adzan. Dulu di zaman Nabi untuk adzan pertama Bilal. Jadi kata Nabi kalau adzan dikumandangkan oleh Bilal, makan dan minum kalian. Sampai adzannya Ibnu Ummi Maktum. Yang itu artinya masuknya waktu subuh. Ya, tidak ada imsak di situ. Ya. Dan itu yang ditegaskan oleh para ulama, termasuk ulama Syafi'iyah seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari, ya, Syarah Sahih Al-Bukhari. Beliau mengkritik tentang imsak. Ya, ulama Syafi'iyah Ibnu Hajar, ulama besar. Kemudian di antara yang disunnahkan pula imsak dengan apa? Imsak sahur sahur dengan tamar kurma. Nabi sabdakan ni'mat sahuril mu'min at-tamar. Sebagus-bagus makan sahurnya seorang mukmin itu dengan kurma. Ya. Ya, di sana ada hikmah-hikmah yang tersembunyi ya di balik kurma tersebut yang terkadang kita tidak tahu dan kita juga sebagiannya tahu faedah-faedah dari kurma itu. Kemudian juga disunahkan pula atau ditekankan pula makan sahur. Ditekankan. Sahur ini sendiri hukumnya sunnah. Tidak wajib sahur, tidak wajib, tapi sunnah yang sangat ditekankan. Beliau menegaskan dalam hadis, "Tasahharu fa inna fi sahuri barakah." Sahurlah kalian karena pada sahur itu ada keberkahan. Dan Rasulullah SAW menjadikan sahur ini sebagai pembeda antara puasa muslimin umat Nabi Muhammad dengan puasanya ahlul kitab. Ya. Al-faslu bainana wa baina siyami ahlul kitab aklatus sahur. Pembeda antara puasa kita muslimin umat Nabi Muhammad dengan puasanya mereka ahlul kitab adalah makan sahur. Bahkan Nabi katakan dalam hadis yang maknanya ya hendaknya kalian makan sahur walaupun seteguk air, walau jar'atan min ma, walaupun seteguk air diusahakan sahur. Nah ini semuanya menunjukkan bahwa makan sahur sangat ditekankan walaupun tidak wajib ya, tapi sangat ditekankan. Berikutnya adalah tentang buka puasa. Buka puasa di sana juga ada beberapa sunnah yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah mempercepat atau menyegerakan berbuka puasa. Artinya menyegerakan adalah ketika sudah masuk waktu maghrib segeralah berbuka puasa. Ya. Jangan menunda-nunda. Nabi SAW memperingatkan sebagian umat ada yang sengaja untuk buka puasa itu nunggu kelihatannya bintang. Ya ini jelas tidak sesuai ya. Ini mungkin niatnya hati-hati tapi kelewatan. Ya. Di yang seperti itu sangat bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di samping itu, samping menyegerakan buka puasa tapi juga jangan berbuka sebelum waktunya. Keburu-buru berbuka puasa ingin menyegerakan tapi sebelum waktunya, ya ini enggak boleh. Ini puasanya tidak sah ya. Disebutkan dalam hadis bahwa seorang yang membatalkan puasanya sebelum waktunya nanti akan diberi hukuman. Disebutkan dalam hadis itu Nabi pernah melihat seorang yang digantung ya, kakinya di atas, kepalanya di bawah, kemudian dirobek-robek mukanya itu mulai dari mulutnya, dari mulut dirobek ke belakang ya, yang satu dirobek ke belakang, terus dari mulutnya mukanya ini dirobek-robek dari mulut ke belakang sampai tengkuknya. Nabi bertanya, siapa orang itu dihukum seperti itu? Dia adalah orang yang berbuka sebelum waktunya, sebelum saatnya. Ya. Jadi di sini kalau begitu terkait dengan buka puasa, ya dianjurkan menyegerakan tapi hati-hati jangan sampai sebelum waktunya sudah membatalkan. Begitu. Disunahkan pula seorang berbuka puasa untuk memulai buka puasa itu dengan kurma. Kurma di sini diutamakan kurma basah atau rutab. Ya, beliau memulai buka puasa dengan rutab, kurma yang masih basah. Kalau tidak ada, maka beliau dengan kurma yang seadanya, kurma kering. Kalau tidak ada, beliau mulai dengan apa? Minum air putih. Ya. Nah, ini semua adalah sunnah yang dianjurkan. Seandainya seseorang berbuka dengan yang lain, makanan yang lain, boleh-boleh saja. Tapi diutamakan dengan itu. Ya. Demikian pula dianjurkan, disunahkan berbuka puasa ini berbuka dulu sebelum sholat, ya. Jadi sholat itu setelah berbuka puasa baru sholat. Nanti kalau setelah itu mau makan lagi terserah. Jangan sholat dulu baru berbuka puasa. Tapi dahulukan buka puasanya sebelum sholatnya. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan sunnah-sunnah di dalam buka puasa dan juga sahur. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan sementara ini.